curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kowe wong ngendi kowe? Kowe bocah ngendi kowe? Ah, kowe bocah nyaran kowe ya nembe keton nang jero diskotik ya kowe. Nyongke preman. Nyongke preman nyongke sing menguasai diskotik ya. Ora semacam-macam kowe ya, iki nyong lagi mabok ya. Nyong lagi mabok ya, nyong wis minum rong gendul. Hah? Eh, kowe ditakoni aja meneng wae kowe. Kowe ditakoni aja bingsrung kowe. Eh, lagi mabok nang lho. Ya lagi mabok kenyor. Eh, jangan jauh semau si dawe. Pangan kena yang ngetrak nang nyong we. Raimu kaya jarak. Dari ngetrak trok tapi mabok nyong. Oh lagi mabok ya. Kok mabok kok setelahnya pilus. Pak gubat ya gubat. Gontorannya aja ngau pilus. Gontorannya kayak ngau kelapa apa ngau sukun. Kok gontoran pilus. Eh, wajah kurang ajar kue, kue untuk pilus kue, kue ekstasi kue ngerti orang kue, kue ekstasi kue. Apa? Ekstasi? Orang mungkin-mungkin masa ekstasi buntel karet. Pilus kue pilus, dilemboni kue, udah tunggu mau. Eh, wajah mbaur-mbaur aja mbak-mbak kue canggih mau ngomong ya. Eh, orang nanti kue ya, kue nyong perkenalkan, nyong kue, Handoko, eh, preman kene. Preman diskotik kene, kowe janji macam-macam nang kene, kowe ora bisa balik kowe. Kowe janji gawe masalah nang kene, kowe ora bisa mlebu omah kowe. Eh, pengin ngerti kehebatan nyong? Pengin ngerti apa ora? Pengin ngerti apa ora? Ah, jaman bae. Ah, jaman bae. Ah, ngore ka mabok, jane percuma. Eh, nyong ora mabok nyong lho. Nyong urung mabok nyong, urung mabok nyong. Jare iki lagi mabok. Ki kasus maning. Nyong urung mabok nyong, nyong urung teler nyong aja kurang ajar kowe. Nyong antipati karo mabok-mabokan. Banyu alkohol kuwi haram. Betul tidak? Betul. Oh mabok kok kaya bakul poligami. Eh, wajah kurang ajar kowe ya. Wajah kurang ajar kowe. Pengen ngerti? Ya. Yeah. Nyong wis berkelana maring berbagai negara. Pukulan-pukulan maut, tendangan-tendangan super, nyong wis menguasai kabeh. Hah? Kowe macem-macem pengendek sidrat apa? Pengendek silat apa? Hah? Pengendek jajak nang nyong apa? Yeah, boko kepengen ngerti. Pakti doke nang nyong langsung bae, ha? Kowe tekan reang kowe panjen susu nang kene. Pakai notol kowe, pakai cangkem kowe ya. Ya, yeah, cincinnya karate dari negara Jepang juga kayak gitu contohnya. Aduh. Itulah yang namanya karate dari negara Jepang. Pokoknya pengen ngerti. Aja menang baik, balas jajal, balas menyat, ini minyaknya. Aja menang baik kowe, di tenaga apa orang, pengulangan kayak wadon, di karate malah menang baik. Etung mingtin lu janjora menyat. Orang bales antem maning nyong, kowe tidokna, tek tidokna maning sing jenenge boxing dari Amerika, tinju kang Amerika. Eh? Gede. Nyat. Ora. Ora setengah. Lho, oh, laku tek boxing nang nyong ya. Ge sing jenenge boxing kang Amerika ge. Hei. Wakar kowe. Wong mabok dilawan. Wong mabok kan ngantuk waktu ya. Oh, ala kasus. Ora apa-apa, wong mabok kowe bebas. Wong mabok kowe ora urusan, ora urunan. Kadang, balas yang balas. Aja menebal kan kowe. Tempine ngono bae. Kadang, balas. Eh, tumpin terus janji orang balas kowe. Tak tidokna jurus liyane kowe nanyong kowe. Karate dari Jepang, wis tak tidoki. Boxing kang Amerika Serikat, wis tak tidoki. Wah, sikit janji orang dibalas maning. Kowe tak tidoki nanyong kungfu dari negara Cina. Agak, gede, orang setengah. No, oh kurang ajar kowe ya, ternyata kowe balas malah mlebu ae. Tampani ya, kungfu dari negara Cina. Eh. Aduh. yang walas lagi mabok nong eh lagi mabok tempiling jajal lapak bisa por tempiling kue ha ngedek rambutnya tanda jabrit nantang langit wanu ditandang sing geneng preman mabok malah gentawil kayak kurang kenapa tertinggal dunga wanayolah nantang bong balas malah orang tenang gede bapak protes mubah nyong oleh nantang kowe menek dunga bae nyong nyong tek bali bae. Eh preman kurang ajar galunga kowe ajar lunga kowe ada Melayu kowe ada Melayu kowe gue mau ganteng-ganteng jagongan diskotik lo mau tembini orang gena dihantemi sekarang ada kaya baik eh kewales deh kowe nanyong iyaaa premane ngelempara premane ambruk semaput modar kowe pam kandani mana yang mau ngerti premane canggih anggerin sadar anggerin siuman omong naya dia tidur na barang ke maning premane tidur na ngomong iya ini jenane sumbat tanggero gudang hahaha ini tanggero gudang udah jelas premane itu apa sih ngerti karate kan Jepang udah jelas premane itu apa sih ngerti boxing yang Amerika udah jelas premane itu apa sih ngerti kung fu kan negara Cina iya ini jenane sumbat tanggero gudang hahaha Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah.